kita taklah berlebih-lebihan lah kalau nak kata sumbangan jasa kelebihan Syekhul Islam ini. Kita tengok kitab-kitab beliau sendiri pun dah cukup solid nak menyatakan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang, yang muncul. Even hari ini kalau kita tengok bertumbuh macam cendawan kan, benda ni daripada dulu lagi dah wujud dah. Banyak sangat kelompok-kelompok pada zaman tu yang Syekhul Islam kena perangi. Sangat banyak. Macam mana dia nak jawab hujah-hujah tersebut? And selain daripada ilmu ataupun pemahaman agama, beliau juga sangat dikenali sebagai seorang yang banyak menyeru ke arah yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. This is something yang is very well known about. Benda ni even para ilmuwan pada zamannya pun akui. Seorang yang dermawan, seorang yang banyak mengutamakan orang lain melebihi diri sendiri, baik dalam soal pakaian, makanan atau apa pun. Seorang yang sangat rajin dalam beribadah, terkenal dalam rajin membaca Al-Quran. Seorang yang sangat warak, seorang yang sangat zuhud. Boleh kata hampir-hampir dia tidak memiliki apa-apa kesenangan daripada dunia. Seorang yang sangat tawaduk dalam penampilan, pakaian, sifat diri, tak terlalu push diri untuk nak berhadapan dengan orang. So, boleh kata very solid, very charismatic dalam membela kebenaran. That's why orang hormat, orang sayang, orang segan. Kecuali dengan ahli-ahli bidah yang dengki dengan beliau. Dan kalau kita tengok masa Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, beliau hidup di satu zaman yang terdapat banyak bid'ah dan kesesatan. Banyak kelompok-kelompok yang batil berleluasa. Banyak syubhat-syubhat yang bercambah dengan kejahilan, dengan sifat ta'asub fanatik, taklid buta yang mengikuti sahaja tanpa dalil. Benda ni berleluasa pada zaman tu. Belum juga pada masa tu orang Islam diperangi oleh pasukan Tatar dan pasukan Salib. Dan kita akan dapati bahawa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah seorang yang sangat prihatin kepada urusan orang Islam. Beliau banyak menyelesaikan masalah-masalah umat Islam, baik daripada sudut tangan dia, amalinya, lisannya, penanya. And siapa yang memerhatikan karya-karya Syekhul Islam, kita akan dapati gambaran ini pada zaman beliau. Iaitu pada zaman beliau banyaknya bid'ah, banyaknya syirik. Kesyirikan yang berlaku di sekitar kubur. Ada i'tiqad, keyakinan yang batil pada orang yang telah mati. Mereka sampai diyakini dapat berikan manfaat, memakbulkan doa. Even ada yang sampai diseru pada zaman itu. Banyaknya tersebarnya falsafah-falsafah yang menyimpang. Banyaknya idea-idea batiniah, kelompok menyeleweng daripada Sufism. Puak-puak Rafidah pun boleh tahan pada ketika itu, menyebarkan bid'ah mereka, melunturkan semangat-semangat umat Islam untuk berjihad. Even some of them helping the Tatar army to fight with Muslim army. Dan kita boleh lihat pada ketika itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah telah menjadi penguat kepada ahli sunnah wal jamaah pada zaman itu. Beliau banyak memberikan semangat, inspirasi kepada ahli sunnah. Dan Syekhul Islam pada zamannya seorang yang sangat tegar, kita kata sangat kuat dalam membantah penyimpangan-penyimpangan ini. Dia melarang, dia menasihatkan, dia menjelaskan. Dan alhamdulillah banyak yang mendapat hidayah daripada jalan beliau. Allah telah menolong sunnah dan ahli sunnah melalui beliau rahmatullahi alaih. Tetapi pada saat-saat akhir hidupnya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah telah diuji. Berkali-kali beliau telah diuji disebabkan oleh hasad mereka-mereka yang hidup di zamannya. Hasad ini boleh datang daripada orang yang mengaku saudara seagama. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah tak lekang daripada menjadi bahan fitnah. Sebab beliau berada dalam medan an-nahyu 'anil munkar. Banyak daripada kita kalau nak menjadi pejuang yang selamat, maka cukuplah menjadi amir bil ma'ruf, orang yang cakap benda yang baiknya. But when you inkar the munkar, this is the point when people will start to hate you, start to attack you. Then this is what happened to Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Pernah satu ketika Syekhul Islam Ibn Taymiyyah cukup dipandang tinggi, disanjung di bumi Syam. Hebat kedudukannya pada ketika itu di sisi para pemimpinnya dan juga di sisi rakyat jelata. Musuh-musuhnya susah nak cari kelemahan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Mereka cuba untuk nak create persepsi negatif terhadap akidah beliau. Sehingga satu hari itu beliau pernah dipanggil pergi ke Mesir pada tahun 705 Hijrah. Selepas dibicarakan dalam satu majlis di Dimashq, yang mana orang yang berhujah dengan beliau tu sampai tak boleh nak berhujah. Bila disampai ke Mesir, diorang trialkan, diorang bicarakan Ibn Taymiyyah yang mula-mula ingat diorang bawa dia ke sana untuk berdebat atau berdiskusi. Tapi rupanya bila mana dia tahu ini cuma untuk nak memenjarakan beliau, bukannya untuk nak berdiskusi, tetapi lebih untuk nak menjatuhkan hukuman kepada beliau, dia tak mau jawab, dia tak mau bersuara, dan akhirnya dia telah dihukum penjara. Dia dipenjarakan sampailah pada tahun 707 Hijrah, I think around 2 years. Sampai ada pihak daripada Syam yang minta supaya beliau dikeluarkan daripada penjara. Dia keluar dan dia pergi ke Mesir, dia stay dekat Mesir. Kemudian pada akhir tahun yang dia keluar daripada penjara itu, kelompok Sufiah mula yang anti sikit dengan Ibn Taymiyyah ni, mula iaitu buat hal sikit lah. Dan mereka ini telah melancarkan, kita kata gerakan untuk mendiamkan suara Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Syekhul Islam telah diberi pilihan sama ada dia pergi ke Dimashq ataupun dia pergi ke Iskandariyah dekat Mesir, ataupun diberi pilihan untuk dipenjarakan. Maka Ibn Taymiyyah dia pilih untuk dipenjara. But student dia ataupun fan followers Ibn Taymiyyah rahimahullah insist nak dia pergi ke Dimashq. Maka akibat daripada itu, Syekhul Islam pun pergi ke Dimashq mengikut desakan mereka. Bila sahaja Syekhul Islam keluar daripada Kairo, Kahirah, nak pergi ke Dimashq, baru keluar saja tiba-tiba ada pasukan pengawal ataupun pasukan force daripada Sultan yang tangkap dia, bawa dia balik ke Mesir dan bagi tahu bahawa negara telah menjatuhkan hukuman penjara untuk dia. Tak lama lepas tu, dilepas di penjara, dia keluar balik dan dia kembali untuk mengajar. Dan pada tahun 709 Hijrah, dia telah dihalau keluar daripada Kahirah pergi ke Iskandaria. Orang Iskandaria suka sebab mereka dapat menuntut ilmu daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Mereka antara big-big fan Ibn Taymiyyah yang banyak ambil pengajaran daripada Mrs. Ibn Taymiyyah. Tapi dekat sana pun tak lama juga, lebih kurang 7 bulan, dia minta dikembalikan ke Kahirah oleh Nasir, Sultan Nasir Qalawun. Benda nampak macam okey sebab Nasir Qalawun ni dilihat seolah-olah banyak backup Ibn Taymiyyah, dan dia telah kembalikan peranan Ibn Taymiyyah untuk nak mengajar di Kahirah. Tak lama lepas daripada itu, dia telah diuji lagi sekali dengan fatwanya berkaitan dengan isu talak, sehingga beliau telah diperintahkan untuk tidak memberikan sebarang fatwa. Akhirnya Syekhul Islam telah dipenjarakan di Qal'ah di Dimashq dengan arahan daripada timbalan Sultan pada tahun 720 Hijrah sampai ke tahun 721 Hijrah, selama 5 bulan lebih. Orang-orang yang hasad dengan Syekhul Islam cuba mencari halah supaya Ibn Taymiyyah ni tak keluar lah. So dia create satu dakwaan ataupun tuhmahan yang palsu lah, tuhmahan palsu ada tentang hukum ziarah kubur. Mereka menyebar luaskan bahawa Ibn Taymiyyah melarang daripada menziarahi kubur, sehingga kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diorang tuduh Ibn Taymiyyah larang. Maka Naib Sultan di Dimashq tulis satu surat kepada Sultan dekat Mesir tentang perkara tersebut. Dan benda itu tidak diinvestigate properly, tak dipasti, disemak tentang kesahihannya. Maka dia telah dihukum penjara lagi. Masa itu dah tahun 726 Hijrah. Dipindahkan ke Qal'ah Dimashq. Dan masa itu dah 728 Hijrah. Dia pun semakin sakit keadaannya, semakin uzur. Dia tak dibenarkan untuk menulis, tak dibenarkan ada pen ataupun kertas di sisinya masa itu. Tak boleh jumpa dengan sesiapa pun. Itulah kita kata senjata orang-orang yang para ulama ni, dia punya lidah dia, dia punya tulisannya lebih berbisa daripada pedang. Jadi sebab itu mereka sampai ke tahap tu, mereka ambil hak Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Dan akhirnya beliau wafat. Dan antara kita kata tanda kebaikan orang yang saleh dan diterima adalah ramai orang merasakan kehilangannya ketika dia meninggal dunia. Sebab tu para salaf menjadikan juga ramainya orang yang mengiringi jenazah seseorang itu sebagai satu petanda lah, insya Allah petanda yang baik. Dan Imam Ahmad rahimahullah pernah kata, katakan pada ahli bid'ah, perbezaan antara kami dan kamu adalah pada hari kematian. Orang-orang ahli bid'ah ini masa mati dia tak ramai orang yang akan, yang akan inilah. Nah, itu pada zaman ini boleh jadi satu tanda. Ahli sunnah orang akan merasakan kehilangan dia. Dan apabila imam itu meninggal, akan terlihat banyak orang yang akan mengiringi jenazahnya ke kubur. Dan kita boleh tengok dalam sejarah Islam, antara manusia yang paling ramai mengiringi jenazah seseorang adalah di hari kematian Al-Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Terlampau ramai orang yang mengiringi jenazah mereka sampai ke kubur, solatkan mereka, dan mereka semua menjadi saksi Allah di bumi ini. Kita kata macam itulah, Syekhul Islam rahimahullah wafat dalam keadaan beliau dalam penjara di Qal'ah Damsyik pada hari Isnin, malam hari Isnin 20 Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Seluruh penduduk Dimashq masa itu berasa sangat sedih mengiringi jenazah beliau ke makam. Kita tengok sumber-sumber yang menyatakan orang yang iringi beliau tu sangat-sangat-sangat ramai jumlahnya. Rahmatullahi alaih. Itu kelebihan seorang ulama yang kita lihat dipuji oleh manusia di zamannya. Sampaikan kalau kita nukilkan apa pujian para ulama terhadap beliau, contohnya orang yang hidup sezaman dengan beliau, Kamaluddin Ibn Az-Zamlakani, kata beliau, kana idza su'ila an fannin min al-'ilm dhanna ar-ra'i was-sami' annahu la yu'raf ghayra dhalika al-fann, la ya'rif ghayra dhalika al-fann. Kalaulah dia ditanya tentang apa-apa kesenian ilmu, cabang ilmu, orang yang melihat ataupun mendengar akan rasa bahawa dia ni macam expert dalam bidang tu je. Seolah dia tak reti bidang lain sebab dia terlalu hebat dalam bidang tu. Wa kana al-fuqaha min sa'ir at-tawa'if idza jalasu ma'ahu istafadu fi madhahibihim minhu ma lam yakunu a'rafuhu qabla dhalik. Dan ramai orang daripada para-para fuqaha berbagai pihak yang mana akan duduk bersama dengan beliau, ambil faedah daripada beliau tanpa mengira masa tu kalau dia orang tak tahu siapa dia lah. Dan Ibnu Daqiqul Eid dia kata, lamma jtama'tu bi Ibn Taymiyyah ra'aitu rajulan العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. Ketika aku bertemu dengan Ibn Taymiyyah, aku melihat seorang lelaki yang macam semua ilmu ni ada dekat depan mata dia, dekat kepala dia. Mana-mana dia boleh petik, dia boleh tinggal, dia boleh buat. Sebab macam itu je, komputer dalam kepala dia. Kata Abu Al-Baqa As-Subki, wallah ya fulan, ma yabghadhu Ibn Taymiyyah illa jahil aw sahib hawa. Fal jahil la yadri ma yaqul wa sahibul hawa yasudduhu hawahu 'anil haqqi ba'da ma'rifatihi bih. Dia kata, demi Allah, tak ada orang yang akan membenci Ibn Taymiyyah kecuali orang yang jahil, dan orang itu adalah pengikut hawa nafsu. Orang yang jahil dia tak tahu apa yang dia nak cakap, orang yang pengikut hawa nafsu, hawa nafsu dia akan menghalangi kebenaran yang diketahuinya. Al-Imam Ibn Adh-Dhahab, bahkan Ibn Taymiyyah rahimahullah melahirkan ramai para ulama besar Islam. Imam Adh-Dhahabi antaranya, Imam Ibn Kathir, Imam Al-Mizzi. Al-Imam Ibn Kathir Adh-Dhahabi dipuji guru di Syekhul Islam dalam banyak-banyak sangat tempat. Antaranya lah, apa yang dipuji oleh Ibn al-Zahabi banyak sebenarnya. Dia kata Syekhul Imam Al-Alim Al-Mufassir Al-Faqih Al-Mujtahid Al-Hafiz Al-Muhaddith Syekhul Islam Nadiratul Asr Dhu Tasanif Al-Bahira Wal-Zaka Al-Mufrid. Dia punya puji dia dan syaah. Seorang yang mahir dalam hadis, dia kata nazara fil rijal wal ilal wa sara min a'immati an-naqd, juga orang yang hebat dalam mengkritik hadis, wa min ulama al-athar ma'a at-tadayyun wan nabar wa adh-dhikr wa as-siyana thumma aqbala al-fiqh wa daqa'iqihi wa qa'idi wa hujaji. Lepas dia belajar mahir dalam bidang hadis, dia mendalami bidang fiqh sampai dia tahu segenap macam-macam isu khilaf, isu-isu ijma', yastadil wa yurajjih wa yajtahid. Orang yang banyak ambilkan dalil, yang mentarjih, yang kemudian berijtihad. Itu pun dia kata, fakan hadha kulluhu ma'ama kana alaihi minal karam alladhi lam usyahid mithluhu qat. Ini semua belum lagi diambil kira tentang dermawannya, kemuliaannya yang mana aku tak pernah nampak orang macam tu. Wa syaja'atul mufrita, sangat-sangat berani. Allati yudrab biha al-mathal wal faragh 'an maladhi an-nafs min al-libas al-jamil wal ma'kal at-tayyib wal raha ad-dunyawiyyah. Orang yang sangat kurang tenggelam dalam kemewahan dunia lah. Kata lagi, kana qawwalan bil haqqi nahaan 'anil munkar, seorang yang banyak menyeru, berani menyeru ke arah yang benar, mencegah daripada kemungkaran. La ta'khudhu fillahi lawmatal la'im, never care about any other else, hanya takut kepada Allah azza wa jalla. That's why Imam Syaukani rahimahullah dia kata imamul a'immah al mujtahid al mutlaq, seorang yang telah mencapai level mujtahid mutlaq. So itulah kita kata isa kehebatan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Secara ringkas, wa'illa berapa ramai para ulama' yang telah menulis tentang biografi beliau, yang telah menulis banyak karangan-karangan satu jilid lebih tentang kehidupan biografi Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Moga-moga Allah memberikan kita tauladan. Moga Allah mengampunkan beliau, merahmati beliau di atas segala jasa dan sumbangan yang telah beliau tinggalkan kepada kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.